Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fin nar. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Masih kita membicarakan tentang alasan beberapa fuqaha yang menyatakan bahwa illat, alasan dilarangnya salat di kuburan adalah karena najis. Karena kotornya tempat tersebut dengan najis dari serpihan-serpihan jasad manusia. Maka kita jawab dengan ucapan-ucapan para ulama yang dibawakan Ibnu Qayyim rahimahullah dari beberapa sisi. Di antaranya sampai pada ucapan Ibnu Qayyim, annahum la'anal muttakhidina 'alaiha al-masajid. Bahwasanya Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Walau kana dzalika li ajli najasa. Kalau saja itu adalah karena alasan najis, la amkana an yattakhidha 'alayha al-masjid ma'a tadyinha bitin tahir. Kalau saja alasannya alasan najis, bisa saja membangunnya dengan tadyinha, dengan dilapisi tin. Tin adalah tanah liat yang biasa dipakai untuk rumah-rumah mereka. Yani kalau sekarang memakai semen, dulu pakai tin, tanah liat. Kalau saja alasannya karena najasa, niscaya mereka bisa membangun masjidnya di atas kuburan dengan dilapisi. Dengan lapisan tanah liat atau semen atau sejenisnya. Dengan tin yang tahir, dengan tanah liat yang tahir. Fatazulul la'nah. Maka hilanglah laknat kalau memang alasannya najis. Wa huwa batilun qat'an. Dan ini tentunya batil secara fatwa. Wa minha annahu qarana fil la'n bain al muttakhid al masajid 'alayha wa muqid al suruj 'alayha. Alasan berikutnya membantah orang-orang yang mengatakan dilarangnya salat di kuburan karena najis adalah annahu qarana fil la'n. Rasulullah SAW menggandengkan laknat pada dua perbuatan. Yang pertama muttakhidil masajid 'alaiha, yang pertama karena membangun masjid di atas kuburan. Yang kedua muqidis suruj 'alaiha, yang menyalakan pelita-pelita, lampu-lampu di sana, di kuburan. Baik. Kalau alasan yang pertama karena najis, yaitu dijadikan masjid sebagai kuburan dilaknat karena najis. Baik. Sekarang menyalakan lampu di kuburan, dilaknat juga. Apakah karena najis? Apa kaitannya dengan najasa? Apa kira-kira alasannya? Rasulullah SAW menggandingkan dua perkara. Mereka yang membangun masjid di kuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat sholat, dan yang menyalakan pelita-pelita di kuburan, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Fahuma fil lughati qarinan. Maka keduanya secara bahasa berkaitan. Qarinan. Wa firtika bil kabirati sinwan. Dan dalam melakukan dosa besar, sinwan, sama. Salat di kuburan dosa besar, menyalakan lampu di kuburan dosa besar. Yang pertama dilaknat, yang kedua juga dilaknat. Yang pertama dilarang, yang kedua juga dilarang. Sinwan, sama. Qarinan, beriringan. Fa in kana kullu ma lu'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa minal kaba'ir. Karena semua yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu termasuk dosa-dosa besar. Wa ma'lumun anna iqada as-suruj 'alayha innama lu'ina fa'iluhu likaunihi wasilatan ila ta'dhimihim ila ta'dhimiha. Dan sudah maklum bahwa menyalakan pelita-pelita, menyalakan lampu-lampu di kuburan, innama lu'ina fa'iluhu, hanya saja dilaknat pelakunya karena keadaannya, wasilatan ila ta'dhimiha, karena perbuatan seperti itu akan membawa kepada pengagungan kuburan-kuburan. Dibesar-besarkan kuburannya dengan diberi lampu-lampu seperti itu. Wa ja'alaha nusuban yufidu ilaihi al-musyrikun kama huwa al-waqi', yang akan menjadi, wa ja'alaha nusuban yufidu ilaihi al-musyrikun, yang dijadikannya sebagai nusub, sebagai berhala-berhala, yufidu ilaihi al-musyrikun, yang akan berduyun-duyun datang kepadanya kaum musyrikin. Jadi larangnya, dilarangnya memasang pelita-pelita di kuburan karena dikhawatirkan akan diagungkan kuburan itu, dibesarkan dan kemudian dijadikan sebagai monumen-monumen yang berdatangan para musyrikin kepadanya. Kama huwal waqi', sebagaimana terjadi yang demikian. Fahakadat tikhadul masjid alaiha, maka demikian pula ketika dibangun masjid di kuburan atau dikerjakan sholat di kuburan. Walihada qarana bainahuma, sama ketika mengerjakan salat di kuburan atau membangun masjid di kuburan juga akan menjadikan kuburan tersebut sebagai monumen atau sebagai sesuatu yang dibesarkan. Maka karena sama keadaannya dengan memasang lampu-lampu di kuburan, hukumnya pun sama. Walihada qarana bainahuma, oleh karena itu digandengkan keduanya, fil la'an, dalam la'anat. Fa inna ittikhadha al-masajid 'alayha ta'dhimun laha, karena membangun masjid di kuburan merupakan pengagungan terhadap kuburan. Wa ta'rid lil fitnati biha, dan membuat atau membikin tempat untuk fitnah. Ini fitnah syirik. Walihada haka Allah subhanahu wa ta'ala alal mutaghallibin. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang al-mutaghallibin, orang yang menang atas urusan-urusan tentang ashabul kahfi, bahwa mereka berkata, lanattakhidhanna alaihim masjidah. Mudah-mudahan masih ingat ayat ini. Itu ayat Allah subhanahu wa ta'ala tentang ashabul kahfi. Ketika mereka menyaksikan betapa ini adalah keajaiban besar, dan berarti orang-orang yang ditidurkan 309 tahun ini adalah orang-orang istimewa, orang-orang saleh. Maka sebagian mereka mengatakan, lanattaqilanna alaihim masjidah, kita akan bangun masjid di sini. Qanibina azakumullah. Ini bukan benar atau salah. Tidak kita katakan ini berarti benar karena ada dalam Quran, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan berkata orang-orang soleh atau berkata orang-orang mukmin. Allah hanya berkata qala alladziina ghalabu 'ala amrihim, berkata orang-orang yang menang dalam perdebatan tersebut. Jadi yang suaranya lebih didengar atau suaranya lebih dominan atau kedudukannya lebih tinggi, misalnya penguasa-penguasa. Maka rakyat-rakyat yang menyatakan jangan, itu pengagungan kuburan, enggak didengar. Karena yang menang adalah orang-orang yang lebih pandai berbicara atau lebih tinggi kedudukannya. Maka Allah katakan qala alladziina ghalabu 'ala amrihim, berkata orang-orang yang ghalib, yang lebih unggul dalam berbicara, lebih menang dalam kedudukan, maka mereka berkata kita akan bangun masjid di sini. Maka dalam ucapan Allah ini ada dua perkara yang kita ambil yang berkaitan dengan bab. Perkara pertama, berarti mereka tidak sepakat untuk membangun masjid di kuburan Ashabul Kahfi. Buktinya tidak sepakat, Allah katakan ada yang menang berarti ada yang kalah. Berarti ada dua pendapat. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim, berkata orang yang menang dalam perdebatan. Berarti ada yang tidak setuju. Ini satu. Dan yang menang belum tentu yang benar. Yang ghalib, ghalib dalam artian lebih diterapkan ucapannya, belum tentu yang menang. Bisa jadi karena memiliki kekuasaan, atau bisa jadi karena dia pandai bersilat lidah dan sebagainya. Sehingga qala alladziina ghalabu 'ala amrihim, berarti ada perdebatan di kalangan mereka. Yang kedua, berarti mereka membangun masjid tadi adalah untuk pengagungan orang-orang saleh. Karena dilakukan oleh mereka ketika mereka melihat bahwa ini keajaiban, dan ini menunjukkan karamah, dan ini menunjukkan orang-orang yang ditidurkan tadi 309 tahun adalah orang-orang hebat, orang-orang istimewa. Maka dibangunlah masjid di tempat mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka membangun masjid dalam rangka pengagungan. Inilah ilat kenapa dilarang dalam syariat Rasulullah SAW. Ilat, alasan kenapa dilarang oleh Rasulullah SAW dan dalam syariat Islam dilarang, karena itu membawa kepada pengagungan orang saleh, pengagungan terhadap kuburan-kuburan, dan itu membawa kepada kesyirikan-kesyirikan. Wa minha, alasan berikutnya. Wa minha annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ya Allah, jangan jadikan kuburanku wathanan yu'bad, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Ishtadda ghadabullah, sungguh sangat keras kemurkaan Allah atas satu kaum yang ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang mereka mengambil kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Fadzakarahu dzalika 'aqiba qawlihi, diucapkan demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berkata Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Rasulullah menyatakan ishtadda ghadabullah, marah, murka besar, sangat dahsyat kemurkaan Allah kepada mereka-mereka yang mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka dalam riwayat ini pun tanbih, ada peringatan. Ya, tanbih minhu ala sababin au sababi luhuqil la'ni lahum. Diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, dijelaskan oleh beliau sebab kenapa dilaknatnya orang menjadikan kuburan nabi sebagai masjid. Apa itu yang diucapkan oleh Rasulullah di sini dalam hadis ini? Wa huwa tusiluhum bidzalika ila an tasir awthanan yu'bad, yaitu akan menyebabkan kuburan tadi menjadi berhala-berhala yang diibadahi. Tusiluhum, membawa mereka. Dzalika, yang demikian. Membawa mereka yang demikian ila an tasira awthanan yu'bad, untuk menjadikan kuburan-kuburan tadi berhala-berhala yang diibadahi. Iya kan? Apa kata Nabi? jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Larang dijadikan kuburanku sebagai berhala. Kemudian Nabi menyatakan, Allah murka orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Perhatikan dua kalimat dalam satu hadis. Kata Nabi SAW di potongan pertama, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Ini potongan pertama. Potongan kedua, Allah murka, besar kemurkaan Allah kepada mereka yang menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Ini masalah berhala, ini masalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Kalau diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis, dan disebutkan bergandengan, bahkan disebutkan dengan bentuk sebab-musabab. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala, karena Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Berarti menjadikan kuburan sebagai tempat sholat, menjadikan kuburan sebagai masjid, itu menjadikannya berhala. Atau akan menyebabkan nantinya dijadikan berhala. Ini kaitan antara keduanya. Sangat jelas sekali. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabil jumlati, secara ringkasnya, faman lahu ma'rifah bisyirki wa asbabihi wa dzara'ihi wa fahima 'anil rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maqasidahu jazima jazman la yahtamilu an-naqid anna hadhihi al-mubalagha minhu bil-la'ni wan-nahyi wa bi sighatihi sighah la taf'alu wa fi sighah inni anhaakum laysa li ajli an-najasah. Ini kesimpulan yang perlu kasih stabilo atau garis atas yang jelas. Kata Ibnu Qayyim, ringkasnya, faman lahu ma'rifatun bisyirki, siapa yang mengenali kesyirikan, wa asbabihi dan penyebab-penyebabnya, wa dzara'ihi dan jalan-jalannya yang menuju kepada kesyirikan, kalau dia paham betul tentang kesyirikan dan jalan-jalannya, wa fahima anir rasul dan paham juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maqasidahu, maksud-maksudnya, paham ketika Rasulullah berbicara apa maksudnya, orang yang demikian akan jazima jazman, akan menegaskan secara setegas-tegasnya bahwasanya ketegasan yang la yahtamilun naqid, ketegasan yang tidak mungkin akan ada lawannya, tidak mungkin akan berlawanan. Anna hadhil mubalaghah minhu, bahwa larangan yang tinggi, mubalaghah itu suatu yang sangat tinggi dalam melarang. Bil la'ni, dengan laknat. Wan nahi, dengan larangan, dengan bentuk-bentuk yang tegas. Apa larangan dengan bentuk-bentuk yang tegas? Dengan sighah, dengan bentuk la taf'alu, jangan kalian kerjakan. Atau dengan sighah, inni anhaakum, aku larang kalian. Semua itu laisa li ajlin najasah. Tentunya semua itu bukan karena najisnya tempat tersebut. Siapa yang kenal kesyirikan dan jalan-jalannya? Siapa yang ngerti penyebab-penyebab kesyirikan dan tahu ucapan-ucapan Rasulullah SAW dengan paham yang benar, pasti dia akan menegaskan. Kalau larangan yang keras tersebut sampai dilaknat, sampai dikatakan Allah murka, ishtadda ghadabullah, besar kemurkaan Allah dan seterusnya, ini bukan hanya karena najis. Bal huwa li ajli najasati syirki, tetapi ini adalah karena sebab kesyirikan. Kalaupun dikatakan najis, najis batin, yaitu najis kesyirikan. Allahiqah biman asah, yang akan mengenai orang yang bermaksiat kepadanya dengan terus mengerjakan ibadah di kuburan. Wartakaba ma anhu nahahu, yaitu orang-orang yang mengerjakan apa yang dilarangnya. Wattaba'a hawahu, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Walam yakhsha rabbahu wa maulahu, yang tidak punya rasa takut kepada Allah dan maulanya. Wa qalla nasibuhu aw adam, yang tidak memiliki nasib atau tidak punya sama sekali, sedikit nasibnya atau tidak punya sama sekali tentang ilmu pemahaman tahqiq la ilaha illallah, yang dikatakan qalla, sedikit atau tidak punya sama sekali keilmuan tentang la ilaha illallah. Fa inna hadha wa amthaluhu minan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam siyanatun lihimat tauhid. Sesungguhnya larangan-larangan Rasulullah tersebut merupakan perlindungan dan penjagaan terhadap tauhid. Jangan nyalakan lampu di kuburan. Jangan sholat di kuburan. Jangan kalian mengadakan ibadah di kuburan. Jangan i'tikaf di kuburan. Jangan, ini semua larangan-larangan ini dengan larangan yang tegas dan keras sampai diancam dengan ancaman laknat, sampai diancam dengan kemurkaan Allah, itu semua dalam rangka menjaga tauhid. Hima at-tauhid, perlindungan terhadap tauhid. An yalhaqahu syirku wa yaghsyahu, jangan sampai dikenai kesyirikan dan jangan sampai dikuasai kesyirikan. Wabillahi taufiq. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.